Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدْ حَاضِرٍ كَوْمْ مُسْلِمِينَ رَحِيمَنِي وَرَحِيمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى yang memudahkan bagi kita pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul kembali di majlis salim di kesempatan malam ini. Kita melanjutkan membaca kitab Mahya Salafiyah sampai pada bab yang kelima tentang fadlut tiba'i salafi was salafiyyati, keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyyah. Telah kita baca sampai nomor yang ketiga dan kita telah selesai. Yang terakhir kita sampai pada ucapan Imam Al-Baghawi. Qala Imam Al-Baghawi, sudah dibaca? Kita baca sekarang. Fi syarhi sunnah, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarh Sunnah, mu'alliqan ala hadis Al-Irbad radhiyallahu anhu. Ucapan Imam Baghawi ini dalam rangka menerangkan hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Qala fihi isyaratun ila zuhuril bid'i wal ahwa'i. Pada hadis Irbad bin Sariyah yang telah kita baca dalam pertemuan sebelum ini, terdapat isyarat dari Rasul, isyarat dari Rasul alaihi salatu wasalam akan nampak kebidaan-kebidaan dan akan terjadi berbagai macam hawa nafsu. Wallahu alamu, dan Allah lah yang lebih tahu. Fa amara biluzumi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis Irbad bin Sariyah itu untuk berpegang teguh dengan sunnahnya beliau dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Watamassuki biha, dan Rasulullah juga memerintahkan untuk kita berpegang teguh dengannya. Bi ablaghi wujuhil jiddi, dengan sebenar-benar sesungguh-sungguh kita dalam berpegang teguh dengannya. Wa mujanabati ma uhditsa ala khilafiha, dan menjauhi segala hal yang diada-adakan oleh manusia yang berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini adalah ucapan Imam Al-Barbahari. Perlu kita sampaikan di sini bahwa tampilnya bid'ah itu munculnya bid'ah itu adalah satu hal yang sudah Allah takdirkan akan adanya hal itu. Tidak akan lepas di kehidupan manusia munculnya bid'ah-bid'ah sepanjang zaman. Dari mana kita tahu ini, wahai kaum muslimin? Karena Nabi kita alaihissalatu wassalam memberitahukan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat berbagai macam perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Ini berita yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita akan adanya hal tersebut. Siapa yang hidup setelah beliau? Para sahabat sudah menjumpai perbedaan itu. Siapa lagi? Siapapun orangnya. Kita kemudian di zaman akan datang dan berikutnya masuk pada keumuman kalimat ini. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dia akan melihat perpecahan dan perbedaan yang begitu banyak. Hadis ini menunjukkan zuhurul bid'ah wal ahwa, akan bermunculan bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Dan itu terjadi sepanjang zaman akan ada hal itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang sudah mendapatkan berita dari Nabi kita akan terjadi bid'ah-bid'ah, hawa nafsu. Dan itu adalah penyebab terjadinya khilafiyah, penyebab terjadinya perbedaan. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita mengatakan tidak akan ada perpecahan berbeda dengan sabda Nabi? Tentunya tidak. Kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi, akan terjadi berbagai macam hawa nafsu, bid'ah, sebagai cerminan kalimat Nabi, ikhtilafan kathiran, perpecahan dan perbedaan yang banyak. Apa kemudian kita akan mengatakan, itu sudah lumrah, perbedaan, perpecahan, sudah lumrah, biar saja, yang penting semuanya niatannya baik, yang penting semuanya tujuannya baik. Apa kita mengatakan kalimat itu? Dalam keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat ini, barang siapa yang menjumpai adanya perpecahan, adanya perselisihan, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Petunjuk Nabi membantah langsung pola pikir manusia yang mengatakan perbedaan itu tidak mengapa, berpecah itu tidak mengapa, berselisih itu tidak mengapa, selama niatannya baik dan tujuannya baik. Itu langsung dibantah oleh Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis Irbad bin Syariah ini. Yang harus kita lakukan di saat-saat terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, adalah kita harus berpegang teguh dengan bimbingan Nabi dan para sahabat Nabi. Itu yang harus kita pegang erat-erat. Itu bimbingan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah kita dibimbing untuk kita ikuti semua aliran, kemudian kita ambil yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Bukan itu bimbingan Nabi. Ada yang mengatakan semua kelompok ada baiknya. Mereka masih muslimin, mereka masih salat, mereka masih puasa. Ada baiknya. Kita ambil kebaikannya dan yang menyimpang kita tinggalkan. Nabi tidak memerintahkan kita untuk menjalankan pola pikir seperti itu. Tetapi Nabi membimbing kita untuk betul-betul berpegang teguh dengan ajaran beliau dan para sahabatnya sampai-sampai disebutkan oleh Rasul, gigitlah itu dengan gigi gerahammu. Karena kebenaran itu ada pada bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Kalau pada yang lainnya ada kebaikan, kalau pada al-bid'ah itu ada kebaikan, maka kita tidak mengambil kebaikan itu melalui mereka. Kita tidak ambil kebaikan itu pada mereka atau dari mereka. Tetapi pada sunnah Nabi dan para sahabatnya sudah cukup itu. Itulah kebaikan yang hakiki, yang murni, yang tidak tercampur dengan hawa nafsu, tidak tercampur dengan kepentingan-kepentingan, tidak tercampur dengan yang lain-lainnya. Padahal lebih ada kebaikan, tetapi kebaikan yang ada pada mereka terlumuri dengan kebatilan, sehingga kebaikan yang ada pada mereka justru dalam mereka membenarkan kebid'ahannya mereka. Bukan untuk diikuti yang baik, tetapi yang baik itu dalam rangka untuk mereka menipu umat, sehingga disangka mereka benar padahal mereka di atas kebid'ahan. Karena itu Rasul memperingatkan pada akhir hadis, wayyakum mumuhdatsatil umur, hati-hati kalian dari segala perkara baru yang tidak ada syariatnya dari Nabi. Muhdatsat, hal-hal baru dalam perkara syariat yang diadakan oleh manusia. Tinggalkan itu semuanya. Dengan cara apa kita meninggalkannya? Mengikuti sunnah Nabi dan para sahabat. Sehingga kalau ada orang mengatakan saya anti dengan bid'ah, saya tinggalkan semua bid'ah, saya tolak semua bid'ah, namun saya juga tidak mengikuti sunnah Nabi, hadza batil, yang demikian itu salah. Karena engkau yang dimaksudkan Rasul, wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati engkau dari segala perkara baru, itu tentunya dengan cara mengikuti sunnah Nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Bisa dipahami hadirin, dan hadis ini berulang kali kita telah membacanya. Sehingga ini prinsip besar wa ikhwan dalam menghadapi ikhtilafan kathiran, perbedaan dan perpecahan yang ada. Kita hidup sekian puluh tahun. Dalam kurun waktu kehidupan kita di dunia ini, sekian puluh tahun, mungkin terjadi khilaf. Bukan hanya satu kita menjumpai Bisa dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Karena Nabi telah menyebutkan dengan kalimat, fasayarakhtilafan kathiran, akan melihat perbedaan, perpecahan yang sangat banyak. Perpecahan di zaman dulu, sepeninggal Nabi SAW, muncul Khawarij, Syiah, muncul berikutnya, berikutnya, berikutnya, Jabriyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Syariah, Qaramithah. Apakah khilafiyah itu hanya semata itu saja? Itu ru'usul bid'ah. Itu adalah pimpinan-pimpinan bid'ah-bid'ah besar. Yang dengan itu akan bermunculan bid'ah-bid'ah. Perbedaan dan perpecahan yang berikutnya dan berikutnya. Fasayarakhtilafan kathiran. Benar apa yang disabdakan oleh Rasul. Kita akan melihat, kita bahkan telah melihat, menyaksikan apa yang Nabi sebutkan, adanya ikhtilafan kathiran, perbedaan-perbedaan, perpecahan-perpecahan yang banyak. Maka solusi dalam menghadapi itu adalah menggunakan hadis Irbad bin Sariyah. Satu-satunya cara. Tidak ada cara yang lain. Satu-satunya cara adalah alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Dalam permasalahan Khawarij, bagaimanakah sunnah Nabi? Kita ikuti. Dalam permasalahan berbicara masalah Syiah, berbicara masalah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, bagaimana sunnah Nabi? Kita ikuti. Begitu dengan seksama. Bagaimana kita bisa mengikuti sunnah Nabi dalam menghadapi problem-problem perpecahan seperti itu? Tentunya dengan dikaji, dipelajari, bimbingan demi bimbingan. Kita dapati itu dan kita pegangi. Jangan kita ikuti yang menyimpang. Itu wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terus menerus. Hadis Irbad bin Sariyah. Dijalani, dipegangi, dan diamalkan sepanjang hidup manusia. Bukan hanya ketika di saat-saat zamannya sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in saja. Tetapi sepanjang zaman. Dan di zaman kita ini pula. Ketika kita mendapati adanya perbedaan antara fulan wa fulan. Maka sikap kita harus pas. Jangan kita salah dalam menyikapi itu dengan manhaj salaf, dengan mengikuti bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Jangan dengan perasaan, jangan dengan atifiyah, kecondongan hati. Jangan. Pelajari. Engkau seorang yang berkepentingan dengannya, pelajari. Khilaf yang terjadi baina man wa man. Terjadi dalam perihal apa? Hendaknya dikaji karena kita memegangi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Jangan mencontoh al-bid'ah. Asy'ariyun, orang-orang yang mengikuti pemahaman Asy'ariyah, tatkala dia mendapati perbedaan antara Abul Hasan al-Asy'ari dengan para ulama Ahlussunnah, ternyata mereka tetap memegangi Abul Hasan al-Asy'ari, dikarenakan Abul Hasan al-Asy'ari adalah gurunya mereka, tidak melihat permasalahan. Ternyata pada Abul Hasan al-Asy'ari terdapat kesalahan dalam hal akidah yang menyimpang dari prinsip salaf. Mereka tidak mau menggunakan hadis Irbad bin Syariah, tetapi mereka menggunakan atifiyah. Maka sesatlah mereka. Maka perlu dikaji. Ikhtilafan kathiran ini berlanjut terus ila akhir zaman. Maka prinsip alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidil mahdiyin ditegakkan pada diri kita masing-masing dalam menilai ikhtilafan kathiran tersebut, sehingga kita akan selalu bisa mengatasi problematika ikhtilafan kathiran dengan baik dan benar, dan tidak akan salah dalam melangkah. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, yang dikenal dengan Syekh bin Baz, beliau ketika ditanya perihal sikap seorang muslim di masa-masa fitnah, di masa-masa adanya ikhtilafan kathiran, maka beliau menyebutkan fatwanya panjang. Di antara kalimat yang beliau sampaikan, laisa kullu fitnatin tu'tazal wa tujtanab, atau fi ma'na, fitnah itu tidaklah selalu dijauhi dan tidaklah selalu ditujtanab, dijauhi, atau tu'tazal juga dijauhi. Tetapi belum merinci. وإن كان الفتنة لم يتبين بين المحق والمبطل, فتنة itu ada dua masa. Fitnah itu ada dua masa. Ikhtilafan itu ada dua masa. Masa pertama adalah masa di mana lam yatabayyan, belum jelas bainal muhiqqi wal mubtil, belum jelas mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Al-haq wal batil lam yatabayyan, belum jelas. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu liman junibal fitan, orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Kita jauhi itu. Lam yatabayyan, belum jelas. Belum ada keterangan yang gamblang. Belum ada bayan. Ini khilaf, wallahu a'lam. Ranahnya orang yang berkepentingan kepadanya, bukan aku. Serahkan itu kepada ahlinya untuk menilai ikhtilafan itu dengan prinsip alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidil mahdiin. Mula-mula sebutkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanan, akan terjadi fitnah-fitnah. Mula-mula sebutkan al-qa'idu khairu min al-qa'im wal qa'im khairu min as-sa'i min al-sa'i, atau kama qala bi sallallahu alaihi wasallam, ana lupa hadisnya selengkap. Sadakun fitatan, akan terjadi fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im, orang yang duduk di saat terjadi fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairu min al-mashi, Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan dalam fitnah. Fitnah apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Alladzi lam yatabayyan, yang belum jelas maknanya. Kata Syekh, petunjuk Nabi agar engkau jangan terlibat dalam fitnah itu. Petunjuk Nabi agar engkau menjauhinya. Semakin engkau terjauh dari fitnah itu, maka semakin baik bagimu. Kalau engkau semakin terlibat pada fitnah yang belum jelas itu, maka semakin jelek dan berbahaya bagimu. Hadal fitnah idza kana lam yatabayyan. Fitnah ini yang dimaksudkan apabila fitnah itu belum jelas. Baina al-muhiqqi wal-mubtil. Pihak yang benar dan pihak yang salah. Wa amma idza kana, belum menjelaskan. Adapun apabila fitnah itu telah jelas. Yatakallam anha al-ulama. Wabayyana fiha. Ulama telah berbicara. Ulama telah menjelaskan. Bil adillah, dengan dalil, dengan bukti, dengan petunjuk, mereka adalah ahlinya. Maka tatkala jelas, qala syekh, di saat itu yajibu alaina an bayyin, wajib di saat itu atas kita untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Harus kita suarakan nusratul haqqi, kita membela yang hak. Wa nubtilul batil, dan kita katakan yang batil sebagai kebatilan. Tidak tergesa-gesa dalam melibatkan diri dalam fitnah itu. Tapi ketika sudah jelas Khawarij, Syiah, atau Mu'tazilah, Syairah, bayan penjelasan yang berulama zaman dulu, maka hari ini kita pun berbicara tentang mereka. Al-batil wa dalalat, kebatilan dan kesesatan yang ada pada mereka telah nampak dengan jelas, maka kita suarakan itu. Yang kita bela ahlu sunnah, al-haq inda ahlu sunnah, biladillah, dengan dalil-dalil, dasar-dasar, al-haq itu ada pada salaf, dan batil itu ada pada mereka alul bid'ah tadi. Inilah manhaj dalam menyikapi ikhtilafan kathiran. Fa'innau man ya'ish minkum ba'di, fasayara ikhtilafan kathiran. Siapa yang hidup setelahku, maka dia akan mendapati perbedaan-perbedaan yang banyak. Maka diantaranya adalah kita yang hidup di zaman sekarang ini, dan menjumpai di saat kemunculan Al-Hajuri begitu dahsyat di waktu-waktu itu, maka banyak pihak-pihak yang terlibat atau melibatkan diri dalam pembelaan kepada guru-gurunya atau kepada gurunya. Al-Hajuri ternyata sampai hari ini terbawa oleh kesesatannya, walaupun para ulama telah mentahdirnya, walaupun para ulama telah menjelaskan penyimpangannya. Lihat apa yang menimpa pada mereka, pembelaan membabi buta karena mereka telah tercebur padahal fitnah yang di waktu itu lam yatabayyan. Di waktu itu perselisihannya antara gurunya mereka, Al-Hajuri, Yahya bin Ali Al-Hajuri, dengan beberapa ulama yang ada di waktu itu. Belum jelas ini masalah apa, masalah apa, lam yatabayyan. Tetapi setelah bayan min ulama man fi hadzal bab al-muhik wa man al-mubtil, dalam bab ini siapakah yang benar, siapakah yang salah, maka kita pun tampil, tidak kita jauhi fitnah itu, tetapi kita mendengarkan bayan para ulama yang menilai dengan keilmuannya mereka, ini yang benar, itu yang salah, maka kita tampil bersuara menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wahakadha al-fitan. Begitu pula dengan fitan-fitan yang lain. Zuhur al-fitan. Fi ayyamina kathira. Fitnah-fitnah muncul di zaman-zaman kita. Yang sebelumnya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Sebelumnya Al-Maribi. Sebelumnya Rahman Abdul Khalik. Sebelumnya lagi. Ayam. Hari telah berlalu itu. Yang sebelumnya guru mereka Syekh Qutb, yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Dan yang setelahnya muncul problematika perselisihan. Terus bergulir itu ekor muslimin. Sampai yang kita tidak sangka terjadinya, Muhammad bin Hadi menjadi problem dakwah salafi sedunia internasional, sosok kaliber al-Syeikh di waktu itu, kita menyebutnya seperti itu, al-Allama Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Di waktu itu kita berguru dengannya, kita mengambil ilmu darinya, kita membaca kitab-kitabnya. Kan di waktu itu para ulama mentazkiyah dan memberikan rekomendasi. Siapa yang menyangka terjadi fitnah besar muncul dari sosok orang yang kibar? Satu hal yang tidak masuk di benak kita sama sekali akan terjadi itu. Tetapi fainnahu mayyish minkum fasyara ikhtilafan kathira. Siapa yang hidup di antara kalian, dalam sebuah lafaz disebutkan ba'di, dalam sebuah riwayat tidak disebutkan ba'di, fasyara ikhtilafan kathira, akan melihat berbagai macam perbedaan-perbedaan. Geleng-geleng kepala kita. Hakadha kaum muslimin. Fitan. Bergulir terus terjadi khilafan. Ikhtilafan kathiran. Maka langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi perselisihan itu adalah langkah para salaf yang mengajari kita dalam menyikapi fitnah itu. Kita pengalaman dalam menyikapi fitnahnya Musafiqah, Ibn Hadi dan yang semisalnya. Kita pun alhamdulillah sampai hari ini di atas bimbingan para ulama dalam menyikapi askari dengan berbagai macam fitnah yang ada. Kita pun alhamdulillah selamat dari fitnah itu. Kita menghadapi Dzulqarnain dan yang bersamanya, ikhtilafan kathiran, problem besar di saat itu. Kita menjumpai itu, ikhwan. Alhamdulillah kita tidak tergesa-gesa di waktu itu dalam membelanya. Ada yang membela di waktu itu dengan kata-kata, itu kan tergantung siapa yang mengabarkan kepada Syekh Robi tentang Dzulqarnain. Kalimat itu muncul Itu bentuk pembelaan kepada Dzulqarnain, dan ternyata dia tetap bersama Dzulqarnain dalam keadaan Syekh Rabi dalam menyebutkan hal itu. Permasalahan itu telah selesai. Siapa yang hanyut sampai hari ini? Pihak-pihak yang membelanya ketika lam yatabayyan umuruhu, ketika di saat itu belum jelas permasalahan orang satu ini. Wa hakadha ikhwan fa sayara ikhtilafan katsiran, akan menyaksikan berbagai macam perselisihan-perselisihan yang kita dibikin oleh Allah Azza wa Jal tergeleng-geleng adanya ikhtilafan katsiran itu yang berat untuk dihadapi. Namun Nabi telah memberikan bimbingan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Bagaimana sikap Nabi dalam menyikapi fitnah yang disebutkan oleh Syekh tadi, Syekh Ibn Baz di antaranya. Wallahu alam bisawab. Yang kesimpulannya, apabila fitnah itu belum jelas, maka jangan kau melibatkan dirimu dalam hal itu, karena bisa jadi yang kau bela adalah pihak yang salah, atau bisa jadi pihak yang kau salahkan mereka ternyata yang benar. Dan ikhtilafan kathiran itu ya kaum muslimin, kalau itu khilaf baina ahli bid'ah dan ahli sunnah, yatabayyan umur, berarti sudah jelas permasalahannya, maka kita tentu akan bela ahli sunnah, dan kita akan sesatkan yang batil dan yang menyimpang. Tapi ketika khilaf di antara orang-orang yang kita kenal, yang kita mengerti tentangnya fulan wa fulan, maka hendaknya engkau berhati-hati. Lam yatabayyana al-umur, belum jelas permasalahannya. Maka Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan, as-sa'idil man jinibal fitan, kita tidak mau terlibat dengan itu sampai nanti akan ada keterangan yang menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi itu. Atau kita tidak mau melibatkan diri karena Nabi memerintahkan kita untuk menjauhinya. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im, yang tidak terlibat itu lebih baik daripada engkau yang terlibat di dalamnya. Ketika kapan? Belum jelas. Belum jelas itu karena kedua-duanya mungkin benar dan mungkin yang salah. Mungkin benar, mungkin salah. Kita manadri'an. Ada orang-orang yang memang ahlinya dalam bidang itu, maka kita serahkan hal tersebut kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang sangat besar, prinsip besar ahli sunnah dalam menyikapi problem ikhtilafan kathiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.